gandanengkang sekar kadung mewah kembang-kembang menur kanges warung pinolam nyoto nyotan hati kusumo mangambar-ambar kukuseng kupaku melun kelun katiku sumoler meko mimbo padoro aja turu sore kaki ana tewang ngang jagat nyangkeng pokor kencanane isine tunga tatula sandang kelawan pangan om wong melek bagianipun